Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi bersilaturahim dalam salah satu program yang ada dalam rangkaian program Cahaya Berkah Ramadan Metro TV, yaitu Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Pemirsa, tentunya di saat yang berbahagia ini ingin sekali kita menambah keilmuan kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Ingin kita tidak hanya bisa menjalankan ibadah puasa saja, tapi juga memaknainya dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Di antaranya adalah mengkaji Al-Quran. Nah, pada kali ini sudah tepat pilihan Anda, kita akan mengkaji, melihat, dan membahas, serta nanti insya Allah kita bisa mengaplikasikannya, Surah Al-A'raf. Episode yang lalu, kita sudah bahas Surah Al-A'raf dari ayat 120-126, di mana di sana mengisahkan tentang bahwa Allah bisa merubah hati seseorang, memberikan hidayah dalam waktu sekejap, dialami oleh para penyihir yang diminta oleh Fir'aun untuk mengalahkan Nabi Musa. Nah, pada ayat berikutnya, sekarang ini kita akan bahas yaitu ayat dari 127-131. Di sini juga akan kita melihat bagaimana kekuasaan Allah. Pada dasarnya kekuasaan itu milik Allah, dan Allah memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja, termasuk orang yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan teraniaya. Dan pada konteks ayat ini, Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Nah, kekuasaan ini adalah milik Allah, jangan disalahgunakan. Kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam tentunya, bersama guru kita yang sudah hadir bersama kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Quraisy? Alhamdulillah. Sebelum kita mendengarkan pembahasan surat Al-A'raf dari ayat 127-131, izinkan saya juga menyapa ibu-ibu dan bapak-bapak dari pengkajian Al-Quran Al-Husna yang sudah hadir bersama kita. Selamat datang. Baik Pak Quraisy, kita bisa langsung masuk ke Surah Al-A'raf ayat 127, Pak Quraisy. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang lalu kita sudah mendengar bagaimana sikap dari atau ancaman Fir'aun terhadap para penyihir. Kita sudah mendengar, kita sudah bahas bagaimana sikap para penyihir terhadap Fir'aun. Oh, mereka kalau memang harus dibunuh, siap, karena itu akan kembali kepada Allah. Dan bahwa mereka memohon kiranya Allah melimpahkan seluruh kesabaran itu agar masuk ke dalam hati mereka. Jadi hati mereka tidak kosong. Ada orang hatinya kosong. Yang lebih buruk lagi, hatinya penuh dengan keburukan. Ya kan? Kalau ini, penuhkan hati kami dengan kesabaran. Mendengar ucapan para penyihir yang sudah berubah menjadi orang-orang beriman ini, qalal mala'u min qaumi Fir'aun, pemuka-pemuka rejim Fir'aun, pemuka-pemuka orang-orang yang ada di sekeliling Fir'aun berkata begini, kita lihat. Atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharaka wa ila wa yadharaka wa ihatika qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Hei Fir'aun, kamu mau biarkan itu Musa mengajarkan agamanya sehingga akibatnya dia melakukan pengerusakan di bumi. Dia tinggalkan kamu dan tinggalkan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Apa memang mau begitu? Apa maksudnya ini? Ini yang tadi di mukadimah saya katakan. Orang-orang yang ada di keliling penguasa itu, kalau penguasanya jahat, orangnya pasti yang dia pilih jahat juga. Yang sama, sama. Wajar itu pilih yang sama. Dan orang-orang yang ada di sekeliling itu punya pengaruh. Ini Fir'aun begitu. Dia hasut. Dia tidak kasih nasihat. Itu sebabnya dalam satu hadis ada dikatakan, kalau Allah menghendaki bagi satu penguasa kebaikan, maka Allah memberi dia petunjuk untuk memilih teman-teman yang baik. Kalau jahat, ya ikut jahat, ikut tenggelam. Ikut memberi nasihat-nasihat, dalam dua tanda petik, nasihat-nasihat yang justru menjerumuskan dia. Nah, ini Fir'aun. Teman-temannya Fir'aun sudah, boleh jadi sudah diam, mau berpikir apa ini. Nah, ini dipanas-panasi. Dihasut lagi. Dihasut. Apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk pada akhirnya melakukan, dibiarkan dia ini. Jadi mereka juga beranggapan bahwa ide-ide yang baru itu dia anggap itu pada akhirnya merusak. Jadi pengerusakan di bumi itu, saya pernah katakan dalam salah satu episode, dalam bahasa Al-Quran bukan hanya menebang pohon, membuang sampah di sembarang tempat, tetapi ide-ide juga itu merusak bumi. Kalau apa yang kita lakukan sekarang ini membangun, membangun hati, membangun pikiran dan sebagainya. Kalau ide-ide yang disampaikan itu bertentangan dengan moral bangsa dan sebagainya, itu merusak di bumi, ya kan? Itu wa yadharaka wa alihataka, dan meninggalkanmu dan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Ada pertanyaan sekarang, Fir'aun bertuhan atau tidak? Ya kan? Meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhan yang kamu. Kita lihat nanti setelah kita penasaran jadinya. Ada PR nih, pertanyaan. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah, mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa, kita kembali lagi masih dalam rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan Metro TV, yaitu Tafsir Al-Misbah, mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab. Yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah Surah Al-A'raf ayat 127 sampai 131. Segmen awal kita baru bahas ayat 127, belum selesai. Tadi ada pertanyaan di sana, Bala menyita sebuah pertanyaan bahwa meninggalkanmu Fir'aun ditinggalkan dan Tuhan-Tuhanmu, Tuhan-Tuhan Fir'aun. Pertanyaannya apakah Fir'aun itu bertuhan atau tidak, katanya Pak Quraish, silakan. Ya. Baik. Kita begini dulu, kita terangkan dulu apa arti ilah. Ilah itu adalah yang disembah. Yang disembah. Jadi kalau saya berkata la ilaha illallah, tidak ada yang disembah secara hak kecuali Allah. Nah, siapapun yang Anda sembah itu merupakan ilah Anda, yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya, artinya yang dia patuhi, yang dia taat. Nah, kita kembali kepada Fir'aun, pengertian ayat ini. Ada yang berkata bahwa apakah kamu membiarkan mereka itu melakukan pengerusakan di bumi ini dan meninggalkanmu sebagai pribadi serta meninggalkan penyembahan terhadapmu. Jadi bukan Tuhan-Tuhan kamu, ya toh? Ini yang. Jadi meninggalkan penyembahan, mereka menganggap mereka menyembah Fir'aun. Mereka taat pada Fir'aun. Karena apa? Fir'aun mengakui ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu, Rabbmu. Ya, saya yang pemelihara kamu yang tertinggi. Boleh jadi orang tua kamu pelihara kamu, tapi saya pemelihara kamu yang tertinggi. Ada lagi ayat lain, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak mengetahui ada ilah untuk kamu selain aku. Aku. Oke, bagus. Itu satu pengertian. Tapi sejarawan-sejarawan menemukan bahwa sebenarnya masyarakat Mesir itu mengakui wujud Tuhan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Nabi Musa itu waktu kecil justru mengetahui keesaan Tuhan sebelum dia dapat wahyu. Karena tidak ada nabi yang pernah menyembah berhala atau dia sudah tahu itu. pernah di Mesir itu ada satu pemuka agamanya yang begitu berpengaruh, namanya Ikhnatun. Dia itu mendekritkan bahwa kita harus menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi sayangnya itu hanya dekrit, tidak berpengaruh kepada masyarakat. Ini pemuka-pemuka agama yang lain itu benci ini, kenapa ini kita punya kepentingan hilang nih. Akhirnya dia disingkirkan. Tapi betapapun masyarakat Mesir itu pada masa lalu itu percaya bahwa ada Tuhan. Yang matahari mereka dia namai Ra. Ra itu matahari, itu Tuhan. Jadi mereka menyembah matahari. Dia berkata bahwa dalam sejarahnya itu bahwa ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Ini kawin. Nah, maksud dia kan? Itulah katanya yang melahirkan apa yang mereka namai Isis. Isis itu Tuhan. Jadi sebenarnya mereka percaya Tuhan. Tapi banyak Tuhan. Ini kita punya Tuhan ini. Musa punya Tuhan yang lain. Tapi kita punya Tuhan lebih hebat dari Tuhannya Musa, itu pemikiran mereka. Nanti kita akan lihat sebentar dia akan percaya pada Tuhannya Musa. Ya kan? Saya percaya pada Tuhannya yang disembah oleh Musa dan Harun. Itu. Nah, jadi mereka yang berkata bahwa Fir'aun itu tidak mengaku Tuhan sebenarnya, tapi minta dia adalah titisan Tuhan yang harus disembah, dia juga punya Tuhan. Dia juga punya Tuhan. Nah, bahwa dia berkata ana rabbukumul a'la, saya pemelihara kamu. Karena saya penguasa, saya bisa atur ini begini, ini saya yang pelihara kamu. Ada penguasa-penguasa masa kini, kalau dia tunjuk rakyatnya itu rakyat saya itu. Iya. Rakyat kamu dari mana? Ya kan? Oke. Baik, kita kembali kepada ayat kita. Atadaru Musa. Iya. Apa kamu mau tinggalkan itu? Kamu ditinggalkan, kekuasaanmu hilang, pengaruhmu hilang, penyembahan terhadapmu tidak ada, Tuhan-Tuhanmu pun ditinggalkan. Maka Fir'aun menjawab, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kami akan bunuh anak-anak mereka. Dan perempuan-perempuannya kami biarkan hidup. Jadi tidak ada lagi yang bisa melawan kita. Karena yang melawan itu pada masa lalu umumnya kan yang laki-laki. Anak generasi laki-laki dibunuh. Perempuan dibiarkan hidup untuk diperkosa. Untuk dijadikan budak. Untuk dijadikan apalah. Baru dia katakan, wa inna fauqahum qahirun. Dan kita penduduk Mesir dan ininya, kita di atas mereka akan menindas mereka atau menjinakkan mereka. Qahir itu Allah kahar. Allah menjinakkan sehingga tunduk kepada kehendaknya. Allah menjinakkan api dengan air. Iya. Itu dijinakkan, itu Allah kahar. Allah memaksa orang-orang yang membangkang untuk tunduk kepadanya suka atau tidak suka. Bagaimana caranya? Ada orang yang mau mati? Tidak ada. Dia tundukkan, saya paksa. Dia cabut kekuasaan, dia paksa. Jadi Allah kahar. Tapi dalam saat yang sama dia menjinakkan. Allah menjinakkan, menjinakkan mata yang ingin melek dengan kantuk. Ya. Iya, nah, benar. Itu Allah kahar. Dia jadikan kita punya mata. Senang aja itu ya kan. Dijinakkan itu tidak terasa. Inna fauqahum qahirun, kita akan menindas mereka atau kita jinakkan mereka sehingga mengikuti kehendak kita, itu kata Fir'aun. Ya, baik, terima kasih banyak. Kita berhenti dulu. Kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kita bicara kekuasaan, pastinya di benak kita, di pikiran kita, itu menjadi satu anugerah buat kita. Tapi ada juga orang gitu mendapatkan kekuasaan merasa takut, karena takut tidak bisa amanah, ya. Saya akan mencoba memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini karena kita sedang bicara surah Al-A'raf ayat 126-31. Silakan siapa yang mau bertanya nih kepada Bapak Quraisy, langsung. Dalam kisah ayat-ayat ini banyak diceritakan tentang Nabi Musa dan Firaun. Bagaimana dengan Nabi Harun yang juga sempat diceritakan dalam ayat-ayat ini? Ya. Terima kasih. Bagaimana dengan Nabi Harun? Ya. Nabi Harun. Nabi Harun, peristiwa ini yang diceritakan itu Nabi Musa bersama Nabi Harun. Ya, bersama Nabi Harun. Ya. Karena hanya memang di sini hampir tidak pernah disebut nama Nabi Harun. Ya. Saya kira dalam kaitan kita ini hanya sekali disebut ketika Fir'aun berkata, ya, saya percaya Musa kepada Allah Tuhan yang, ya kan? Tetapi kisah yang berkaitan dengan Nabi Harun itu akan disebut nanti pada ayat yang lain. Ada ayat lain sewaktu Nabi Musa di Suratul A'raf ini juga, itu nanti Nabi Musa pergi dalam dua tanda petik bertemu dengan Allah, munajat, ya. Dia tinggalkan Nabi Harun. Kamu pelihara saya punya ini amanat, memperhatikan masyarakat dan sebagainya. Kemudian ini ada yang membangkang, Nabi Musa kembali marah para Harun. Itu ada juga ceritanya yang lain. Tapi ini karena sebenarnya Nabi Harun itu hanya membantu Nabi Musa. Dia tidak berdiri sendiri. Dia membantu. Sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan Musa sebagai nabi, Nabi Musa bermohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah saudaraku membantu aku. Allah menjawab, okay, saudaramu juga katutita suklaka. Okay, silakan. Jadi dia itu berfungsi sebagai pembantu. Di sisi lain kita bisa berkata bahwa bisa saja di suatu masa, di suatu tempat ada dua nabi. Ya, kan? Ya, ya. Di episode yang lalu kita ada bicara soal Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Masa yang sama, ya kan? Jadi bisa saja itu. Nabi-nabi dulu itu fungsinya serupa dengan fungsi ulama masa kini. Oh, fungsinya ya. Fungsinya. Tapi ulama masa kini kan tidak dapat wahyu. Mereka nabi. Itu sebabnya Nabi Muhammad berkata, "Anbiya Bani Israil, ulama umat ika anbiya Bani Israil." Ulama umatku itu serupa dengan nabi-nabi Bani Israil. Jadi ada bisa saling membantu. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Baik. Tapi kalau bicara tadi nabi mendapatkan mukjizat gitu kan? Iya, nabi mendapat mukjizat. Nabi Harun? Nabi Harun ada juga. Tidak ada nabi yang tidak ada mukjizatnya. Oh. Hanya saja kita perlu ingat bahwa ada nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Oh iya, iya. Nabi itu dalam suatu riwayat ada menyatakan jumlahnya 124.000. Ya toh? Yang diceritakan dalam Al-Qur'an cuma 25 nabi. Nah, tidak semua nabi itu juga yang diceritakan mukjizatnya. Iya, tidak ada. Iya. Jadi tetapi setiap yang mengaku nabi pasti membawa bukti kenabian. Bukti kenabian itulah yang dinamai mukjizat. Ya, saya kira begitu. Oke. Okay. Ya, terima kasih Pak Quraisy. Silakan. Berikutnya ada yang mau bertanya? Ya. Seperti kita ketahui, Nabi Musa itu tumbuh besar di lingkungan Firaun. Seperti kita ketahui juga lingkungan yang sangat-sangat buruk. Bagaimana Nabi Musa bisa selamat dari pengaruh lingkungan? Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, bagaimana anak cucu kita bisa lepas dari pengaruh lingkungan yang sangat buruk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, kita harus ingat bahwa Nabi Musa itu dibesarkan oleh ibunya. Ya kan? Iya. Itu sejak dini ditanamkan nilai-nilai luhur oleh ibunya kepada Musa. Jadi walaupun dia tinggal di istana, itu sudah berbekas di dalam hatinya nilai-nilai itu. Itu kan orang berkata, pengajaran di waktu kecil seperti mengukir di batu kan? Nah, itu satu. Yang kedua, tadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya Musa, Nabi Musa alaihissalam, bisa jadi mempelajari atau belajar tentang tauhid dari luar. Dan ada orang-orang yang di lingkungan ini pemuka-pemuka agama ini yang justru mengajarkan tauhid. Iya. Jadi dia tumbuh dalam itu. Yang ketiga yang kita tidak bisa abaikan adalah bahwa Nabi itu dipelihara Allah. Nabi dipelihara Allah. Iya kan? Mau lihat buktinya dalam konteks Musa dilempar ke sungai. Diselamat oleh istri Fir'aun. Fir'aun ini yang menetapkan bahwa anak laki harus dibunuh. Begitu lihat Fir'aun, ini dia juga jadi cinta. Ya kan? Itu pemeliharaan Allah. Ya. Dipelihara supaya kembali pada ibunya. Semua perempuan yang diajak untuk menyusukannya, dia enggak mau. Jadi ada pemeliharaan Allah. Ya kan? Jadi itu. Di sisi lain, kita lihat, kita mungkin bisa mengembangkan ini lebih jauh. Kita berkata begini. Pertanyaan lain. Kenapa Fir'aun tidak bunuh Musa saja? Iya. Aja dia. Musa punya wibawa, punya orang disenangi di istana, akhlaknya baik. Ini tidak usah dulu bicara soal kepercayaannya. Jadi ini orang punya wibawa, ini orang ada simpati dari orang. Kalau Fir'aun bunuh dia, kehilangan simpati Fir'aun. Itu sebabnya dia tidak di, ya kan? Oke, baik. Ya, subhanallah. Memang begitu banyak rahasia yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih ya, seperti para nabi ini. Kita harus yakini itu dan jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih buat Anda yang masih saja bergabung bersama kami tentunya dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Araf bersama Bapak Quraish Shihab. Mendengar ancaman Fir'aun ini tadi akan ini, tentu Bani Israel menjadi takut. Kita akan dibunuh anak-anak kita, akan diperkosa, akan dilecehkan perempuan-perempuan kita, anak-anak perempuan kita. Maka Nabi Musa berkata, qala Musa li qaumi ista'inu billah. Mohonlah pertolongan Allah, wasbiru dan sabarlah. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi. Bumi keseluruhan adalah milik Allah. Dia yang mewariskannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hamba Allah, dan kesudahan baik itu untuk orang-orang bertakwa. Nah, kita mau fahami dulu apa artinya ista'inu. Mau dapat bantuan Allah? Oke, apa artinya membantu? Saya mau beri contoh. Saya mau minum. Tolong bantu saya ambilkan air. Tolong bantu saya ambilkan air minum. Membantu itu memerlukan partisipasi Anda, ya toh? Paling tidak di sini dalam bentuk ucapan, kasih saya, baru pihak lain datang, baru diperlukan lagi partisipasi Anda dalam konteks ini, Anda harus minum sendiri. Iya. Tolong ambilkan air minum, saya mau minum. Apa dia harus ambil dia? Ini tidak, itu bukan membantu namanya. Begitu orang yang meminta bantuan pada Allah. Anda mohon, tapi Anda harus berusaha. Ya. Jangan berpangku tangan duduk. Itu artinya istainu. Istainu bila mohon bantuan Allah, tapi kerja juga. Allah mau kita kerjasama dengan Allah. Jangan biarkan dia kerja sendiri. Walaupun Anda tidak mampu, ingat dulu saya pernah dalam salah satu episode tahun-tahun lalu, saya pernah katakan begitu. Itu Maria mau melahirkan. Ya tahu? Lemes kan itu orang mau melahirkan. Tapi disuruh apa? Coba gerakkan pohon korma itu biar dia berjatuhan. Tidak bisa jatuh itu orang begitu. Tapi usaha sekuat kemampuan kamu. Itu baru. Istainu billah. Mohon bantuan Allah, tapi kamu juga harus usaha. Baru dia katakan, wasbiru, ingat, harus sabar. Jangan sudah usaha sedikit, terus sudah nunggu ini. Nggak. Baru dia katakan, jadi di sini, pertolongan kepada Allah, sabar dan optimis. Baik. Innal aslah yarithuha nawardalillah. Saya kira itu pesannya Nabi Musa. Terima kasih Pak Quraisy. Ini ada yang mau bertanya nih, pemirsa di rumah mau bertanya kepada Pak Quraisy. Okay. Silakan kita saksikan sama-sama tayangan berikut ini. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya ingin bertanya, kan Nabi Musa itu menyuruh kaumnya untuk meminta tolong kepada Allah dan bersabar. Rasulullah juga meminta kita untuk selalu minta tolong kepada Allah. Nah, yang ini saya tanyakan itu bagaimana perbedaannya dengan berdoa, kemudian bagaimana caranya beristianah yang baik kepada Allah. Mohon penjelasannya ya Pak ya, makasih. Ya, saya kira sudah terjawab ya apa yang saya katakan bahwa okay, kita bisa kembangkan pertanyaan ini. Nabi Muhammad, semua kita diperintahkan untuk meminta pertolongan Allah. Yeah. Karena tidak ada sesuatu yang dapat terjadi kecuali atas izin Allah, perkenan Allah. Jadi jangan pernah menduga bahwa keberhasilan Anda karena Anda semata. Yeah. Kita minta pertolongan Allah. Nah, yang kedua, memang nabi-nabi semuanya selalu meminta pertolongan Allah. Ya. Betapapun besarnya keyakinan mereka, mereka tetap minta pertolongan Allah. Boleh jadi redaksinya beda-beda, redaksi doanya beda-beda, ya. Tapi intinya seperti itu. Apalagi buat Nabi Muhammad, ada satu hal saya kira, itu Nabi Muhammad seringkali menyebut Nabi Musa, ketika menghadapi gangguan umatnya. Beliau berkata begini, laqad udhiya Musa aktsara min hadza fasabir. Sungguh Musa telah diganggu melebihi gangguan yang ada terhadapku, dia sabar, maka saya pun harus sabar. Nah, jadi mohon pertolongan pada Allah dan sabar. Sabar itu bisa bermacam-macam. Itu sudah pernah katakan. Bisa sabar dalam penderitaan. Menderita, sabar. Bisa sabar dalam perjuangan. Sabar dalam perjuangan. Karena itu ada isbiru wa sabiru. Kalau orang sabar, kamu harus lebihkan kesabaran kamu atas dia. Itu sabiru. Jadi cara untuk memperoleh apa yang dikehendaki itu mohon bantuan Allah, berdoa, tapi juga bekerja. Berusaha. Usaha itu harus dibarengi dengan kesabaran. Plus, kata Musa di sini, yakinlah bahwa Allah akan bantu Anda, optimis. Karena begitu Anda pesimis, berhenti Anda punya usaha. Jadi tiga itu, mohon pertolongan Allah, bekerja dengan sabar, dan optimis. Oh belum sekarang, besok datang. Belum besok, lusa datang. Begitu seterusnya. Saya kira ya. Pak Quraisy, ada yang mengkaitkan juga dengan surat yang tadi kan, Fa'ira idza ja'a nasrullahi wal fath. Dikatakan apa? Dia terakhir kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ya, bertasbihlah dan juga beristighfar kepada Allah, memuji Allah dan berzikir gitu kan, kira-kira gitu. Apakah dengan itu juga bisa dikatakan? Ya itu semuanya kan bentuk pertolongan kepada Allah. Kita meminta pada saat dalam keadaan itu kita berzikir. Iya, berzikir, istighfar, itu semua. Pokoknya ingat Allah. Ingat Allah. Ya. Ingat Allah. Bagaimana cara mengingatnya bisa bermacam-macam. Iya. Di tengah keadaan ekonomi sekarang, atau juga keadaan yang mungkin serba sulit, ada beberapa orang mengatakan keadaan sekarang lebih baik, tapi ada juga yang mengatakan serba sulit gitu. Muncul orang-orang jadi apatis. Nah, sekarang kan yang dibutuhkan adalah optimisme, seperti yang ditanamkan Nabi Musa kepada umatnya. Gitu. optimis dalam keadaan apapun. Nah, bagaimana caranya kita menanamkan optimisme kepada anak-anak kita jika seandainya kita mengalami keadaan sulit seperti saat ini misalnya gitu, Pak Kris. Bagaimana menanamkan optimisme? Kenal Allah. Kalau Anda kenal Allah, Anda pasti optimis. Kenapa? Yang pertama, kalau Anda kenal Allah, Anda pasti yakin bahwa pertama, Dia ada seterus menerus, tidak pernah tidak ada. Ya, ya kan? Dia wujud secara terus menerus. Ya. Seorang yang mendapat keuntungan hari ini, itu yang memberinya Allah, dan Allah itu bisa memberi Anda juga. Ya. Itu. Tanamkan itu satu. Tanamkan dalam diri Anda bahwa Allah itu baik. Dia akan memperkenankan usaha Anda. Optimis. Nah, tanamkan pada diri Anda bahwa Allah tidak mengingkari janjinya. Nah, janjinya banyak. Salah satu janjinya, saya akan membantu siapapun yang membantu saudaranya. Allahu fi aunil abd, madamal abdu fi auni akhi. Jadi orang yang percaya Allah, dia tidak pernah putus asa. Yakin Allah. Nah, bahwa kalau dia gagal setelah usaha, pasti ada hikmah di belakangnya karena Tuhan baik. Iya. Jadi tidak ada tempat. Itu sebabnya Al-Quran menilai orang yang putus asa itu sama dengan orang kafir. Karena seakan-akan dia kata Tuhan sudah tidak ada sekarang. Tuhan sudah tidak bisa bantu saya. Iya. Tidak, dia terus bisa membantu. Optimisme itu harus ada, betapapun terpuruknya kita. Ada satu ulama berkata, waduh, saya lihat ini keadaan. Saya sudah putus asa kalau Tuhan tidak larang saya putus asa. Ya. Jadi dia tidak putus asa karena Tuhan melarang putus asa. Itu dikatakan inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan pasti disusul oleh dua kemudahan. Tentunya kita juga ingin tahu kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembahasan ayat dari 127 sampai 131 surah Al-A'raf ini. Kami akan segera kembali lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisya. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisya. Pak Quraisy, sebelum disimpulkan, mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi Pak Quraisy. Bagus, ada beberapa ayat yang kita ingin lihat secara sepintas. Ini kan diancam ya. Nabi Musa bilang sabar, optimis, mohon bantuan Allah. Uraian tentang Nabi Musa dalam Al-Quran beraneka ragam. Yang pertama tentang kelahirannya, ada kan kisahnya. Yang kedua tentang waktu dia dewasa, lantas membunuh seseorang tanpa disengaja, kemudian lari ke Madian dan kawin di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga pengangkatannya sebagai rasul. Ini nanti akan kita dengar di sini. Yang keempat yang diceritakan perjuangannya melawan Fir'aun. Yang kelima gangguan masyarakatnya kepadanya. Oh, itu terlalu banyak itu gangguan, disuruh sembelih sapi, bilang ini ya kan banyak. Nah, ini sekarang kaumnya ini ada gambaran sedikit nih. Musa, kamu suruh kami sabar, kamu suruh kami optimis. Mereka berkata apa? Kami sudah diganggu oleh Fir'aun sebelum kamu diutus jadi nabi. Sekarang kamu sudah diutus, diganggu lagi kan? Toh, Nabi Musa menenangkan. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Boleh jadi Tuhan kamu yang memelihara kamu, rabbukum, membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu pengganti-pengganti mereka itu di muka bumi ini. Lalu kalau kamu menjadi penggantinya, menjadi penguasa di bumi ini, Allah akan melihat bagaimana sikap kamu memimpin. Ya toh? Kita begitu, semua negara begitu, presidennya naik, turun, naik lagi kan? Ya. Dilihat kalau itu bagaimana kau punya perlakuan? Itu bakal diganti lagi karena tidak ada yang kekal. Ya. Diganti lagi, dilihat, oh ini lebih baik dari yang kemarin, alhamdulillah. Oh ini begini, itu nasihatnya Nabi Musa. Baru lanjutannya ini menceritakan bagaimana Allah menjatuhkan aneka cobaan kepada Nabi, kepada Fir'aun dan umatnya agar supaya mereka itu mau sadar. Nah, tetapi semuanya itu tidak digubris oleh Fir'aun sehingga akhirnya jatuh palu godam, dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira kita bisa simpulkan ayat-ayat kita ini. Yang pertama yang saya ingin garis bawahi adalah teman-teman yang berada di sekeliling penguasa itu punya pengaruh yang besar terhadap penguasa. Betapapun tiraninya dia. Ya. Pasti ada. Karena itu pilihlah teman-teman yang baik. Ya. Kita bisa tahu Anda dari teman Anda. Bisa kenal. Oh, dia berteman dengan siapa? Oh iya, pasti begitu dia. Itu satu. Yang kedua, yang kita ingin lihat di sini bahwa sebenarnya Fir'aun itu juga mengakui wujud Tuhan, tetapi dia merasa dirinya titisan Tuhan yang harus dipatuhi, harus di ini. Yang keempat, kesimpulan yang dapat kita ambil, pelajaran yang kita ambil, bahwa kalau situasi tidak menyenangkan Anda, maka mohonlah bantuan Allah dengan berusaha sekuat kemampuan Anda, sabarlah, dan jangan pernah kehilangan optimisme. Kapanpun boleh jadi problema perorangan, problema keluarga, problema masyarakat, bangsa dan sebagainya, jangan pernah kehilangan. Karena apa? Al-aqibatu lil muttaqin. Kesudahan baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Yang keempat yang kita ingin katakan di sini bahwa Nabi Musa itu mengalami gangguan dari masyarakatnya, tetapi beliau selalu menasehati mereka untuk tabah dan menjanjikan bahwa insya Allah Tuhan akan menjadikan kalian penguasa-penguasa di sini, tapi ingat bahwa pengganti pun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kesimpulan. Terima kasih Pak Quraisy. Memang paling penting bagi kita adalah untuk menjadi orang yang sabar pada saat kita diuji, mendapati kesulitan, minta pertolongan kepada Allah seperti kata Pak Quraisy. Dan tentunya ada semangat optimisme, jangan putus asa. Terima kasih banyak Pak Quraisy atas ilmunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Ibu-ibu, terima kasih. Bapak-bapak juga terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Semoga di bulan Ramadan ini, insya Allah kita bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tidak hanya sekedar menjalankannya di bulan suci Ramadan, tapi nanti lepas dari bulan Ramadan kita juga bisa terus meningkatkan keimanan kita. Saya David Ali undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu cinta kasihnya. sedekah untuk yang papa.